hingga tumbuh rambutku di mana-mana. Waktu berkecil untuk terlihat dengan ini. Sekarang siapa yang mau jadi pacarku? Asal cantik orangnya banyak duitnya. Aku sudah dewasa, umur pun tambah tua. Cari cantik cinta, aku kan setia. Asalkan cocok kita akan bersama, berdua sampai tua. Cari cantik cinta, tak terasa olehku besar juga barangku. Sudah tumbuh rambutku di mana-mana. Berdua sampai dua, carikan cinta.